Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tingginya kedudukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kita kerahkan segala upaya bir kebaikan yang bisa kita lakukan kepada mereka. Itu bisa dilihat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan, menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, untuk kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu di nomor dua, setelah nomor satunya adalah perintah untuk bertauhid. Allah ta'budu illa iya, ini perintah pertama Allah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian di urutan kedua Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, ay wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan upayakan kebaikan kalian, kerahkan segala kebaikan kalian kepada kedua orang tua. Ini sudah menunjukkan tentang bagaimana besarnya dan tingginya kedudukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mereka bisa menjadi sebab kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti kita akan bacakan insyaallah bab-bab yang ditetapkan di dalam Islam tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita nukilkan dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau meneliti kitab Al-Adabil Mufrad, yani disebut al-adabul mufrad, itu maksudnya mufrad adalah mustaqil, yakni ini kitab, satu kitab itu khusus membahas tentang adab. Nah, dikatakan al-adab al-mufrad. Bahkan beliau sendiri menyatakan kitab al-adabul mufrad ini termasuk kitab yang hendaknya butuh untuk dipelajari setelah Sahih al-Bukhari, karena begitu banyak dan pentingnya pembahasan di dalam kitab tersebut. Bab qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab tentang ucapan Allah Ta'ala, dan kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama hadis dari Abu Amr Asy-Syaibani. Dia berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma'a bi yadihi ila dari Abdullah. Memberikan hadis kepada kami pemilik rumah ini sambil mengisyaratkan kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau amalan itu makin dicintai oleh Allah, berarti pahalanya itu semakin besar. Maka beliau bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jawab Nabi. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, aku pun bertanya lagi, thumma ay? Kemudian apa? Qala thumma birrul walidain. Kemudian setelah itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan diurutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di urutan nomor 2 setelah salat tepat pada waktunya, itu adalah birrul walidain. Qultu thumma ay, aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Nabi? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad fi sabilillah. Jihad amalan yang tinggi. Jihad fi sabilillah, ia termasuk dari puncak Islam. Tentu yang dimaksud jihad di sini adalah jihad fardu kifayah, ya hukumnya fardu kifayah. Itu masih kalah, masih kalah tinggi. Jihad yang sifatnya fardu kifayah tersebut, bukan yang sampai ke fardu ain, itu masih kalah tinggi. Subhanallah, pahalanya dibandingkan dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala haddatsani bihinna walau istajadtuhu lazadani. Nabi SAW memberikan hadis kepadaku dengannya, yang kalau aku meminta ditambah, niscaya beliau juga akan menambahi urut-urutan tersebut. Baik. Yang pertama tadi dikatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Dibahas di dalam fikih, kalaupun seseorang itu dia sedang salat, tapi sholatnya adalah sholat sunnah, sholatnya adalah sholat sunnah, kemudian ibunya memanggilnya, orang tuanya memanggilnya, maka yakni dalam kondisi orang tuanya bisa jadi tidak tahu dia sedang sholat, dia panggil anaknya tersebut, maka bagi dia adalah membatalkan sholatnya untuk kemudian menjawab panggilan orang tuanya. Itu yang diambil fikihnya dari hadis Juraij, yang ketika itu dia sholat sunnah gitu, kemudian ibunya memanggilnya, sehingga dia berkecamuk di dalam hatinya, dia orang yang sangat suka dengan ibadah, orang yang sangat cinta untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat kan lillah, sedangkan ini ibu, dia mengatakan ummi wa sholati, ummi wa sholati, aku pilih ibuku atau aku pilih sholatku. Dipanggil lagi, berkecamuk lagi di hatinya, aku pilih ibuku atau pilih sholatku. sampai ternyata dia memilih untuk meneruskan sholatnya dan ibunya pun mendoakan kejelekan bagi dia. Subhanallah, doa ibunya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang dia melakukan sholat sunnah kemudian dipanggil oleh ibunya atau oleh bapaknya, maka dia batalkan sholat sunnah tersebut. Sampai seperti itu hak orang tua. Hatta antum dalam kondisi sedang sholat sunnah. Lah ini terkadang si anak sedang enggak apa-apa, enggak melakukan apapun, ya, sedang nganggur saja, sedang duduk saja, gitu. Atau mungkin lagi sedang belajar, kalaupun itu kondisi terbaiknya, ya. Dipanggil disuruh oleh orang tua, ya dia malas, tidak mau menjawabnya. Ini bukan adab seorang anak. Ini satu kesalahan. Ini bukan adab seorang anak yang baik. Dan kalau kita perhatikan bahwa dia diurutkan nomor 2, ya, bahkan sebelum jihad fisabilillah, birrul walidain tadi disebut oleh Nabi sebelum jihad fisabilillah. Orang berjihad fisabilillah itu ibaratnya kalau ada, ya, seseorang yang berangkat jihad fisabilillah, kemudian ada orang lain sedang di rumahnya ingin menandingi pahala jihadnya, maka yang menandingi ini dia harus puasa terus setiap siang dan harus sholat malam terus setiap malam, itu agar bisa menandingi pahala mujahid fisabilillah. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya puasa, malamnya sholat malam. Tentu kita tidak akan sanggup untuk seperti itu, tetapi untuk menggambarkan bagaimana tingginya pahala dan kedudukan birrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di hadis yang setelahnya, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, ridha rabbi fi ridha al-walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Ridha rabb, ridhonya Allah Subhanahu wa taala fi ridha al-walid, itu ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatu rabbi, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala fi sakhatil walid, itu ada pada kemurkaan orang tua. Maka pada perkara yang itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan orang tua dari kita itu dipenuhi. Apa yang diperintahkan orang tua kepada kita selama itu bukan maksiat, maka dipenuhi. Karena dengan mendapatkan keridhaannya lah Allah akan ridha kepada kita. Tapi kalau kemudian orang tua itu dikecewakan, ya, dia meminta sesuatu yang mubah dan bisa dipenuhi oleh anaknya, anaknya menolak, tidak mau, ya, membangkang kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya menjadi marah kepadanya, baik dia tampakkan atau tidak, maka Allah pun akan marah kepada anak tersebut. Ini tingginya juga kedudukan dari orang tua. Bab birrul um, bab tentang berbuat baik kepada ibu. Kalau tadi umum baik bapak maupun ibu, sekarang yang khusus kepada ibu. An Bas ibn Hakim an abihi an jaddih, dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, qultu, bapaknya ini seorang sahabi, dia berkata, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku harus berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menjawab, ibumu. Qultu, man abar, dia bertanya lagi kemudian kepada siapa? Qala ummak, Nabi menjawab yang kedua kalinya kepada ibumu lagi. Qultu, man abar, yang ketiga dia bertanya kepada siapa lagi? Qala ummak, Nabi masih menjawab kepada ibumu. sampai 3 kali dijawab ibu, ibu, ibu. Qultu man abar, tambah penasaran lagi dia bertanya kepada Rasul, kemudian siapa Rasul? Qala abaka thummal aqrab fal aqrab, kemudian bapakmu. Setelah itu siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih dekat dari sisi kekerabatan. Maka ini menunjukkan bahwa memang ya, ibu memiliki 3 derajat ya, 3 derajat di atas bapak, 3 derajat ya, kelebihan ya, di atas bapak. Karena ibu itu yang mengandung dia, ibu yang mengandung dia, ibu yang melahirkan dia, dan yang ketiga ibu yang menyusui dia. Maka 3 keutamaan ibu yang tidak bisa ditandingi oleh bapak, inilah yang menjadikan diantara hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan untuk bir al um, berbuat baik kepada ibu, bahkan diulang sampai 3 kali baru kemudian bapak, baru kemudian bapak. Jadi mengandung, melahirkan dan menyusui, 3 keistimewaan ibu yang tidak ditandingi oleh bapak. Nah, maka hendaknya kita banyak-banyak memperhatikan ya, ibu kita, haluskan ucapan kepadanya ya, rendahkan ucapan kepada ibu, bahkan terus berusaha untuk menekan suara, jangan sampai lebih tinggi dari suara ibu. Bahkan siapapun kalau ibu marah kepada kita, kita juga jangan meninggikan suara kepada ibu. Salah seorang ulama, dia terkenal bahwa ibunya itu orang yang sikapnya keras sama dia, keras sama dia. Ketika dipanggil, ternyata ibunya ini marah-marah. Dilihat oleh yang lain, apa yang dilakukan ulama ini, dia hanya menundukkan wajahnya di depan ibunya, menerima saja kemarahan dari ibunya kepadanya, gara-gara dia menolak untuk dijadikan hakim. Jadi amir, gubernur di daerah tersebut sebenarnya menunjuk ulama ini untuk menjadi hakim, menjadi qadhi, tapi dia tolak. Ibunya tidak suka dengan penolakan tersebut. Dia marah-marah kepada anaknya, dan anaknya sekedar mendengar dengan baik, menyimak dengan baik apa yang menjadi kemarahan ibunya kepadanya. Bahkan lebih dari itu, Raja Ibnu Haywah rahimahullah diriwayatkan dari beliau bahwa beliau ini sedang duduk untuk taklim. Bisa dibayangkan, dia sedang duduk begitu untuk taklim, mengajari manusia di halaqah, di majelis taklim. Tiba-tiba ibunya datang. Tiba-tiba ibunya datang, bilang kepadanya, itu coba dikupasi itu gandumnya, kemudian beri makan ayammu. Langsung dia hentikan taklimnya. Langsung dia hentikan taklimnya, berjalan bersama ibunya, dia kemudian ngasih makan ayam. Sampai seperti itu bakti mereka kepada ibu. Antum bisa bayangkan, ini dalam kondisi taklim ya. Nah, dalam kondisi di majelis taklim itu. Kalau kita kan aduh, malu, enggak. Sebentar, ini taklim, ini penting, ini ilmu agama ini, kan begitu mungkin alasan kita. Tapi lihat fikihnya para ulama, dia langsung hentikan taklimnya. Dia pulang dan benar dia ngasih makan ayam yang disuruh ibunya tadi dengan kandungnya. Subhanallah, sampai seperti itu mereka rahimahullah wa ghafara laha dhanbaha. Semoga Allah merahmati ibu dan juga mengampuni dosa-dosanya. Banyak-banyak kita berdoa bagi kedua orang tua kita. عن ابن عباس أنه أتاه رجل. Ada seseorang itu datang kepada Ibnu Abbas. Dia menyatakan, ini khotobtum ra'atan fa'abat antankihani wa khotobah ghairi fa'ahabat antankihahu. Kata orang ini orang yang dia pernah berbuat dosa besar, dia ingin bertobat. Dia bilang ke Ibnu Abbas, saya itu pernah meminang, jadi mengkhitbah seorang wanita, tapi si wanita itu menolak saya. Jadi setelah kita bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kemudian ada lelaki lain yang meminangnya, ternyata dia mau untuk menikah bersamanya, menikah dengannya. Lah qadarullah, orang ini mengatakan faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku pun merasa cemburu sampai aku bunuh dia. Sampai seperti itu, subhanallah ya, kecemburuan itu berbahaya kalau tidak terbimbing dengan ilmu. Fahalli min taubah. Dia sangat menyesal, dia mengatakan, apakah aku masih bisa bertobat, kata dia. Apakah aku masih bisa bertobat? Kenapa? Karena yang namanya dosa membunuh dengan sengaja itu sampai Syekh Al-Alama As-Sidi rahimahullah menyatakan mengerikan ancaman Allah. Kenapa? Bahkan Allah itu tidak mengancam dosa-dosa besar yang lain seperti ketika Allah mengancam dosa membunuh dengan sengaja. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bukan karena ketidaksengajaan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Yang pertama Allah mengatakan bahwa balasannya adalah neraka, adalah jahannam. Khalidan fiha, diancam untuk dia kekal di dalamnya saking lamanya. Wa ghadiballahu 'alaihi, yang kedua Allah murka, Allah marah kepadanya, dan ini juga siksaan yang besar, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala anahu, yang ketiga Allah melaknat dia, menjauhkan dia dari rahmatnya. Yang keempat wa a'dalahu 'adzaban 'azima, dan Allah sudah persiapkan bagi dia azab yang sangat besar. Azab yang sangat menyakitkan. Makanya orang ini merasa sangat menyesal, dia ingin bertobat. Tapi dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu saya masih bisa bertobat? Maka Ibnu Abbas kemudian bertanya kepadanya, Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Dia menjawab, tidak, ibu saya sudah meninggal. Qala tub ilallah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu bertobatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan banyaklah kamu berbuat kurba. Kurba itu ibadah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Yani semoga kebaikan ini akan menghapuskan dosa tersebut. Qala Atha ibnu Yasar, maka Atha bin Yasar tabi'in yang meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas, melihat hal tersebut dia bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa wahai Ibnu Abbas engkau bertanya kepadanya tentang apakah ibunya masih hidup? Tadi kan dia bertanya apakah ibu masih hidup. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, inilah a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birril walidah. Aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jal dibandingkan dengan berbakti kepada ibu. Jadi menurut fikihnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa dengan baktinya dia kepada ibunya itu akan bisa menghapus dosa pembunuhan dia. Bayangkan, dosa membunuh dengan sengaja yang tadi ancamannya di ayat yang kata As-Sidi rahimahullah al-mufassir, tidaklah Allah mengancam dosa besar yang lain seperti ancaman Allah terhadap pembunuhan dengan sengaja itu, itu bisa terhapus ya, dengan dia berbakti kepada ibu, khusus ibu. Qala bab bir al-ab, yang selanjutnya bab tentang berbakti kepada bapak. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, yakni seperti hadis tadi, seseorang yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa dia harus berbakti, Rasul menjawab sampai 3 kali pertanyaan kepada ibu, kemudian yang keempat kepada bapak. Ini juga menjadi dalil tentang ya, besarnya pahala seseorang dia berbakti kepada bapaknya. Demikian yang disebutkan. Babu linil kalam liwalidayhi, bab tentang melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. An Taisalah ibni Mayyas, dari Taisalah bin Mayyas dia berkata, aku dulu bersama dengan An-Najdah. An-Najdah itu para pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji, yakni orang-orang Khawarij itu, orang-orang yang suka meneror kaum muslimin. Fa asabtu dzunuban la uraha illa minal kabair, ketika aku bergabung bersama mereka, aku melakukan dosa-dosa yang tidaklah aku menganggapnya kecuali itu termasuk dosa besar menurut mereka, menurut orang-orang Khawarij itu dosa besar. Fa dzakartu dzalika li ibni Umar, maka aku pun menyebutkannya kepada sahabat Ibnu Umar. Qala ma hiya, Ibnu Umar bertanya, apa saja itu? Qultu kadza wa kadza, aku jawab ini dan itu, yakni dia terangkan dosanya. Qala Ibnu Umar menjawab, laisat hadhihi minal kabair, ini bukan dosa besar itu. Yakni pemahaman Khawarij itu salah, ini bukan dosa besar ini. Hunna tis'un, kata Ibnu Umar, dosa besar itu ada 9. Yakni yang paling besarnya itu ada 9. Al-isyraku billah wa qatlu nasmah. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlu nasmah, qatlu nasmah itu maksudnya qatlu nafs, yakni membunuh orang dengan tanpa hak. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan peperangan, melarikan diri dari medan peperangan, medan jihad. Wa qadful muhsanah, qadful muhsanah menuduh zina wanita muslimah baik-baik. Wa aklur riba, dan memakan riba, ma'ruf riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, dan berbuat kerusakan di masjid, berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan di masjid, apalagi di Al-Masjidil Haram. Waladhi yastaskhir, dan orang yang dia melakukan sukhriyah, mengolok-olok. Wallahu a'lam, yang dimaksud adalah istihza, yakni mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa buka'ul walidain minal uquq, dan kata Ibnu Umar, tangis kedua orang tua itu menunjukkan tentang kedurhakaanmu. Kalau sampai membuat menangis kedua orang tua. Qala li Ibnu Umar, setelah itu Ibnu Umar berkata kepadaku, atafraqu minan nar, wa tuhibbu an tadkhulal jannah, apakah kamu mau untuk menjauhi neraka? Apakah kamu takut terhadap neraka dan suka untuk masuk surga? Qultu i wallahi. Kata dia, i wallahi, tentu saja demi Allah. Qala, maka Ibnu Umar kemudian bertanya lagi, ahayun waliduka? Apakah orang tuamu hidup? Masih hidup? Qultu indi ummi, kata dia, ibuku masih. Ibuku masih hidup. Qala, kata Ibnu Umar, ini lihat. Fa wallahi, kata dia, maka demi Allah, lau alanta lahal kalama, seandainya kamu melembutkan ucapanmu kepada ibumu, wa at'amtahat ta'ama, dan kamu memberikan makan kepada ibumu, latadkhulannal jannata, niscaya kamu akan masuk surga, majtanabtal kabair, selama kamu menjauhi dosa besar. Perkara yang mudah, tetapi sungguh banyak-banyak kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankannya. Lau alan talahal kalam, kata Ibn Umar, kalau seandainya kamu itu melembutkan suaramu kepada ibumu, wat am tahat ta'am, dan kamu memberi makan ibumu, maka kamu pasti akan masuk surga selama dosa besar kamu jauhi. Ini bab dalam lin al-kalam, yakni lemah lembut di dalam berbicara kepada orang tua, apalagi kepada ibu. An Urwah qala, dari Urwah bin Zubair rahimahullah, dia mengatakan atau membaca ayat waqfit lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkan sayap kehinaanmu sebagai rahmat kepada kedua orang tuamu. Orang itu biasanya kalau merasa tinggi daripada yang lain, dia akan mengangkat tangannya kan. Sedangkan kepada kedua orang tua kita disuruh untuk merendahkan, rendahkan dirimu kepada kedua orang tuamu. Kata Urwah, la tamtani min syai'in ahabbah, maksudnya kamu jangan menolak sesuatu pun yang mereka sukai, yang mereka berdua sukai. Misallah ya, terkadang yang namanya kakek atau nenek itu dia punya kerinduan terhadap cucunya kan begitu. Kalau seandainya orang tua tersebut sudah memerintahkan anaknya, ayo main, datang ke sini, bawa anakmu, bawa anakmu, maka ini termasuk dari birrul walidain adalah segera untuk kemudian memenuhi hal tersebut. Kalau mungkin punya udzur, sampaikan udzur, tapi tidak kemudian memang berniat tidak mau. Bukan seperti itu. Sampaikan udzur, tetapi tetap dia memiliki niatan, dia tetap memiliki usaha untuk memenuhi apa yang diminta oleh kedua orang tuanya tadi. Mumpung masih ketemu. Subhanallah. Jadi sekali lagi, bagi yang orang tuanya masih hidup ataupun salah satunya, itu mumpung masih ketemu, Anda akan sangat menyesal ketika sudah tidak bertemu lagi. Kenapa dulu saya tidak begini kepada bapak saya? Kenapa dulu saya tidak begini kepada ibu saya? Kenapa dulu saya tidak sabar saja mendengar marahnya ibu saya kepada saya? Dengan itu saya bisa mendapatkan ya, pahala birrul walidain. Bayangkan dulu ketika kita kecil ya, ketika kita marah-marah kepada orang tua, ya memang kita belum dewasa pikirannya. Orang tua sabar ya, dan memaklumi, ini anak masih kecil. Mereka sabar dan memaklumi, ini anak masih kecil. Maka kita sekarang yang sudah dewasa, kalau orang tua kita marah kepada kita, kita juga harus membalas hal tersebut. Saya tidak akan membantah, saya tidak akan meninggikan suara saya. Saya hanya akan menjelaskan dengan baik-baik, dengan lemah lembut. Kenapa? Ini orang tua saya. Demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Qala bab jaza al-walidain, bab tentang membalas kedua orang tua. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayutiqah. Tidak akan seorang anak itu mampu untuk membalas, untuk membalas orang tuanya, kecuali dia dapati orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Perkara yang sangat sukar. Kita lihat kisah selanjutnya. An Abi Burda anna Usaida ibna Umar, dari Abu Burda, dia pernah menyaksikan Abdullah bin Umar, wa rajulun yamani yatufu bil bait, yani ini sedang berada di sekitar Ka'bah. Ada seorang yang dia dari Yaman, berarti kalau Yaman ke Makkah itu jauh, dia jauh sekali. Ada seorang dari Yaman sedang tawaf mengitari Ka'bah. Hamla ummihi wara'a dhahri. Ini orang Yaman ini yang sedang tawaf ini enggak sedang tawaf sendiri. Dia tawaf itu sambil menggendong ibunya. Dia tawaf itu sambil menggendong ibunya. Bayangkan, dari mana tadi? Dari Yaman sampai Makkah. Kemudian tawaf dia menggendong ibunya. Yaqulu, sembari dia mengatakan, inni laha ba'iruhal mudallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar, aku ini adalah unta dia yang jinak, unta dia yang tunduk, yakni sebagai tunggangannya. Kalaupun tunggangan itu merasa gusar, aku akan diam saja. Jadi kalau yang namanya tunggangan, kalau penunggangannya itu agak gerak yang tidak enak, mungkin akan gusar, akan mulai bergerak ke sana kemari tunggangan itu. Adapun dia, dia tetap tenang walaupun ibunya bergerak sebagaimanapun. Itu bisa bayangkan itu. Nah, terbayang tidak bakti dia kepada ibunya? Dari Yaman sampai Mekah ya, tawaf dia gendong ibunya. Subhanallah. Tsumma qala, setelah selesai tawaf, dia menghampiri Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha, wahai Ibnu Umar, yakni engkau sudah melihat aku, aku lakukan seperti itu kepada ibuku. Apakah menurut pendapat anda aku sudah membalas budinya, budi ibuku? Qala la, kata Ibnu Umar, tidak. Wala bizabratin wahidah, walaupun hanya dengan satu hentakan nafas, yakni satu hentakan nafas ketika ibumu melahirkanmu. Tsumma tawafa Ibnu Umar. Setelah itu kemudian Ibnu Umar tawaf. Fa'atal maqam fa shalla rakaatain. Kemudian dia mendatangi maqam dan tempat berdirinya Nabi Ibrahim, kemudian salat dua rakaat. Sunnah dua rakaat tawaf. Tsumma qala, kemudian mengatakan, ya Ibnu Abi Musa, inna kullu rakaatain tukaffirani ma amamahuma. Wahai Abu Musa, Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap dua rakaat itu akan menghapuskan apa yang ada di depannya, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Pernahkah kita melakukan seperti tadi, menggendong orang tua itu? Bahkan tidak hanya dengan jarak yang dekat, Terkadang bahkan orang sekarang ini jangankan menggendong, mobil dia punya mewah lagi, bagus lagi, sekedar disuruh ibunya untuk mengantarkan ke satu tempat, dan itu perkara yang mubah, bukan maksiat ya. Bukan ke tempat maksiat, dia banyak beralasan. Sekedar diminta kedua orang tuanya ya, untuk mengantarkan, misalnya dia ingin silaturahim dan dia mampu untuk mengantarkannya, dia enggan. Bukan udur, enggan. Cari-cari alasan. Kalau apa yang dilakukan oleh seorang dari Yaman ini tadi itu untuk sekedar sebanding dengan satu hentakan nafas ibu saat melahirkan saja, belum mampu, belum mampu sebanding begitu. Maka bagaimana kita akan bisa membalas kebaikan ibu kita? Apapun yang kita lakukan, supaya apapun kita untuk menyenangkan ibu kita pada perkara yang mubah ya, itu tidak akan bisa sebanding dengan pengorbanan dia saat mengandung kita, saat melahirkan kita, saat menyusui kita, saat kita sakit ya. Ibu kita berusaha untuk agar kita tetap hidup. Ada salah seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata orang ini, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sesungguhnya akulah yang merawat ibuku dan punggungku ini menjadi tunggangannya kemanapun dia mau. Sampai pun segala sesuatu yang dia kerjakan, aku ini yang menggendongnya. Dia mau makan, aku gendong dia, karena ibunya sudah sakit, ibunya sudah menua. Dia mau kemana, aku gendong, aku terus menerus dia lakukan seperti itu. Maka kata orang ini bertanya kepada Umar, apakah menurutmu itu sudah sebanding? Aku sudah membalas budinya. Kata Umar bin Khattab, lah tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Kata Umar, dulu ibumu melakukan itu kepadamu, merawatmu seperti itu, wahya raghibatun fi hayatika, karena dia sangat ingin untuk kamu tetap hidup. Wa anta taf'alu dzalika wa anta raghibatun fi wa anta raghibun fi firaqiha, tapi kamu melakukan hal seperti itu dengan berharap untuk segera berakhir, segera meninggal ibu. Subhanallah. Tentu akan sangat berbeda ya, apa yang dilakukan orang tua kita merawat kita sakit ya, dan apa yang dilakukan anak merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua dan sakit. Terkadang bahkan tidak sedikit di antara mereka mengupayakan segala hal yang mereka kira itu syar'i untuk segera ya, orang tuanya meninggal. Di antara mereka yang tidak terbimbing dengan sunnah ya, mengundang orang untuk pengajian, mengundang orang untuk membacakan Al-Quran kepada orang tuanya yang sudah sakit-sakitan mungkin bertahun-tahun. Kenapa? Tujuannya untuk agar segera meninggal, untuk agar meninggalnya cepat. Padahal dahulu orang tuanya merawat dia sakit dalam kondisi bertujuan untuk dia tetap hidup. Maka bagaimana akan bisa imbang kasih sayang orang tua kepada anak dalam kondisi si anak ini seolah dia tidak ada rasa kasih sayang kepada orang tuanya. Maka benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kanat taf'alu dzalika wa hiya raghibatun fi hayatika wa anta taf'alu dzalika wa anta raghibun fi firaqiha. Dulu ibumu berbuat seperti itu dalam keadaan bersemangat untuk kamu tetap hidup. Tapi kamu berbuat seperti itu dalam keadaan kamu ingin untuk segera berpisah dengannya. Menunggu kapan orang tuanya segera meninggal. Padahal semakin lama ya, dia merawat kedua orang tuanya, maka semakin banyak pahalanya. Semoga Allah merahmati kedua orang tua kita. Qala Abdullah ibn Amr, berkata sahabat Abdullah bin Amr, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayyi'uhu alal hijrah, dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama beliau. Wa taraka abawayhi yabkiyan, tapi dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, irji ilaihima wa adhik huma kama abkaitahuma, balik kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka berdua tersenyum dan tertawa sebagaimana kamu sudah membuat mereka berdua menangis. Sampai pun hijrah saja kalah dengan birrul walidain, dengan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abu Murrah, dia maula Ummi Hani binti Abi Talib, yang bekas budak Ummu Hani binti Abi Talib, bahwa dia pernah menaiki tunggangan bersama dengan Abu Hurairah menuju ke tanah milik Abu Hurairah yang ada di daerah Al-Aqiq. Faidah dakhala ardahu, maka ketika Abu Hurairah itu sudah masuk ke tanah miliknya, sahabi ala sawti, maka dia pun menyeru dengan suara yang tinggi memanggil dari jauh, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuhu ya ummatah, semoga keselamatan rahmat Allah dan barokahnya atasmu wahai ibuku. Ummatah itu panggilan yang sangat lembut untuk ibu, tidak hanya ummi, tapi dengan ummatah, wahai ibuku, atau kalau kita wahai ibuku sayang. Taqulu, maka ibunya pun menjawabnya, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga keselamatan rahmat Allah dan barokahnya juga atasmu wahai anakku. Yaqulu Abu Hurairah kemudian berkata lagi kepada ibunya, rahimakillahu kama rabbayatni saghiran, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana kamu sudah mengasuhku ketika aku masih kecil. Fataqulu ya bunai, maka ibunya menjawab, wahai anak kecilku, panggilan saya ya bunai, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran, dan semoga kamu juga Allah beri balasan kebaikan dan Allah meridhoimu sebagaimana kamu sudah berbuat baik kepadaku saat aku sudah tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu sebelumnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah agar ibunya mau masuk Islam. Kemudian ketika Abu Hurairah pulang ya, dia mendapati ibunya menyatakan keislaman kepadanya. Lihatlah apa yang dicontohkan oleh beliau, membuka untuk mengucapkan salam kepada ibu menyapa ibu, menyapa bapak yang mungkin tidak tinggal serumah dengan kita, tapi kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Perbanyaklah untuk berbuat baik walaupun hanya dengan ucapan. Ketika belum mampu, ditambahi dengan perbuatan. Dan juga doakan rahmat kepada mereka. Dan ingat bahwa mereka lah orang yang mengasuh kita waktu kecil. Waktu kita masuk kecil, itu asuhan dari kedua orang tua. Sehingga ketika orang tua kita ridho kepada kita, disitulah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala bab uquqil walidain, bab tentang kedurhakaan kepada kedua orang tua. An Abi Bakrah qala, dari sahabat Abu Bakrah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dengan dosa yang terbesar? Sampai Rasul ulangi 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, dan urutan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana mutakian ala wa qawla zur, ketika itu Nabi sedang bersandar, kemudian beliau tegak duduk dan mengingatkan kepada para sahabat, hati-hati kalian dari ucapan dusta. Terus beliau ulang sampai sahabat mengatakan, laitahu sakat, andai Nabi berhenti mengucapkannya, karena saking kasihan terhadap Nabi Muhammad SAW yang terus-menerus mengulang-ulang hal itu. Ala wa qawla zur wa syahadat az-zur. Disebutkan pula tentang dosa melaknat kedua orang tua. Kita tidak akan terbayang ada seseorang yang dia benar-benar melaknat kedua orang tuanya, tetapi dia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat oleh orang lain, sehingga dinisbatkan laknat tersebut kepadanya. Dari Abu Tufail, dia berkata, su'ila aliyun, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai lam yakhussa bihin nasa kafatan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wasiat kepada kalian ahlul bait dengan apa yang beliau tidak khususkan bagi kami selain ahlul bait? Langsung bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yukhassa bihin nas. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah Nabi mengkhususkan wasiat kepada kami yang beliau tidak beritahukan kepada manusia. Illa ma ja'a fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di sarung pedangku ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan satu lembar tulisan yang tertulis padanya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih dalam rangka ibadah kepada selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ardi, Allah melaknat orang yang mencuri batas-batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha, Allah melaknat orang yang melindungi penjahat atau melindungi satu kejahatan atau muhdats, yakni perkara kebid'ahan. Di dalam hadis yang lain diterangkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dari dosa besar seseorang dia mencela, mencaci kedua orang tuanya, maka para sahabat heran, tidak terbayang. Kalau masa lalu itu tidak terbayang, ada anak sedurhaka itu mencaci kedua orang tuanya, berkata-kata kotor kepada kedua orang tuanya. Walaupun mungkin bisa jadi sekarang terjadi, tapi kalau masa lalu ini hal yang sangat aib. Maka para sahabat, ada sahabat yang bertanya, wa hal yastumur rajul walidai, wahai Rasulullah, apa ada anak yang mencaci orang tuanya? Qala, Nabi mengatakan, yastumu abar rajul fa yastumu abah wa yastumu ummah fa yastumu ummah. Tidak langsung, yakni kata Nabi SAW, dia mencaci bapak seseorang kemudian dibalas orang itu mencaci bapaknya. Dia mencaci ibu seseorang kemudian dibalas orang itu mencaci ibunya. Karena dia menjadi sebab, maka dinisbatkan cacian itu kepadanya. Dan itu termasuk dari dosa besar. Babu yabru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab tentang yabru walidayhi, dia berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya selama itu bukan maksiat. Batasnya itu hanyalah kalau itu bukan maksiat, maka penuhi apa yang diinginkan oleh orang tuamu. An-Nabi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 9 hal. La tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurrikta. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah sedikit pun atau menyekutukannya dengan apapun. Walaupun kamu dipotong-potong badanmu, walaupun kamu dibakar. Wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan, dan jangan sampai kamu meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dzimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka sudah lepas penjagaan Allah darinya. Yakni janji Allah untuk membebaskan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga, itu kalau dia sengaja meninggalkan sholat yang wajib, itu sudah hilang janji Allah itu tadi. Wala tasrobannal khomro, jangan sekali-kali kamu minum khomr. Fa inna miftahu kulli syarr, karena khomr itu adalah kunci pembuka seluruh kejahatan dan kejelekan. Wa ati' walidaika, dan taati kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Wa in amaraka antakhruja min dunyak fakhruj lahuma, dan kalaupun keduanya, ibu dan bapakmu, memerintahkanmu untuk kamu keluar min dunyak, untuk kamu keluar dalam mereka urusan dunia, meminta sesuatu kamu mampu, fakhruj lahuma, maka keluar untuk memenuhi permintaan ibu dan bapakmu, walaupun itu sekedar urusan dunia. Wala tunazi'anna wulatal amr, jangan kamu menentang penguasa. Wa in ra'aita annaka anta, wa in ra'aita annaka anta, walaupun engkau melihat hanya kamu sendiri yang tidak menentang penguasa muslim. Banyak orang berbicara politik, banyak orang kemudian mencela penguasa kita yang masih muslim, ya. Kemudian Anda sendiri yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan seperti itu, maka lakukan. Yakni jangan kalian, wahai rakyat, mencela penguasa muslim kalian, menghibai penguasa kalian. Itu bukan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan kepada kita adalah mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan semoga dimudahkan untuk menjalani syariat. Wala tafirru minaz-zahfi, jangan kamu melarikan diri dari medan pertempuran. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun kamu sampai terbunuh dan teman-temanmu mereka melarikan diri. Wa anfiq min tulika ala ahlika, infakan nafkahi dari hartamu kepada keluargamu. Wala tarfa asaka an ahlika, dan jangan kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Wa akhifum fillahi azza wajal, tapi jangan gunakan kekerasan dengan pemukulan. Beri mereka ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan nasihat kepada mereka. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka, itu nau' minal jihad, termasuk dari macam jihad. An Abdullah ibn Amr qala, Abdullah ibn Amr berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ikut berangkat berjihad, jihad yang fardu kifayah. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahayun walidaka, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, dia mengatakan iya. Faqala fa fihi ma fajahid, maka pada keduanya lah hendaknya kamu berjihad. Jadi memang untuk birrul walidain itu membutuhkan jihad dari kita. Bukan kita sedikit malas kemudian sudah enggak mau birrul walidain. Bukan kita ada sedikit kegiatan kemudian sudah saya enggak mau lah. Saya lagi sibuk. Saya lagi ada ini, ada proyek ini, ada proyek itu. Ini malah bapak ibu manggil saya, suruh datang, ini nanti proyeknya bagaimana. Tidak boleh seperti itu. Memang yang namanya birrul walidain itu butuh kepada jihad, butuh untuk kita mujahadah, memaksa diri kita untuk mau birrul walidain. Hadis mungkin yang terakhir di pertemuan sore ini, bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah, bab tentang orang yang dia masih menemui kedua orang tuanya, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi ternyata dia sendiri tidak bisa masuk surga. Maksudnya kalau ketemu dengan orang tua itu masih ada kesempatan menjadi jalan kita mendapatkan pintu surga dengannya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, berdebu hidungnya, berdebu hidungnya, berdebu hidungnya. Ini ibarat orang Arab untuk menyatakan celaka orang yang seperti ini. Orang kalau jatuh tersungkur ya, maka hidungnya akan berdebu. Ya, orang jatuh tersungkur itu celaka. Celaka orang ini, celaka orang ini. Qalu ya Rasulullah man. Para sahabat kemudian mendengar itu, mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa itu yang celaka? Qala man adraka walidayhi indal kibar aw ahadahuma fadakhala an-nar. Yani orang yang dia masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya saat tuanya, saat tua mereka, atau masih sempat bertemu dengan salah satunya, entah ibu atau bapaknya, tapi justru dia malah masuk neraka dengannya karena dia tidak melakukan birrul walidain. Maka semoga dengan ini menggugah kesemangatan kita untuk membangun kembali atau menambal apa yang kurang yang kita lakukan untuk bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kita seharusnya memahami bahwa kedudukannya sangat tinggi. Bahkan tadi di ayat dikatakan perintah birrul walidain, berbuat baik kepada mereka, itu Allah tetapkan setelah perintah beribadah kepadanya, setelah perintah Allah untuk tidak berbuat syirik, untuk hanya berbeda kepadanya semata. Allah perintahkan untuk kita berbuat ihsan, berbuat sebaik-baiknya dengan kedua orang tua, ya, bahagiakan mereka, jangan buat mereka menangis karena kesalahan yang kita lakukan terhadap mereka. Nasallallahu at-taufiq wassadad wassalamu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.